Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Fa ya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang setelahnya dalam tafsir al-Muyassar dari pembacaan kita pada tafsir surah Al-Haqqah, yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan selanjutnya. Setelah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, makna dari Al-Haqqah dan Al-Haqqah itu sendiri adalah nama dari nama-nama Yaumul Qiyamah. Pada pembahasan yang sebelumnya, tepatnya pada ayat yang ke-4, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang beberapa kaum yang mendustakan adanya Yaumul Qiyamah tersebut, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Mereka tidak hanya mendustakan tentang adanya Yaumul Qiyamah, bahkan mereka mendustakan kenabian Nabi mereka serta seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi tersebut. Mereka mengingkarinya, kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabinya. Dan di antara dari apa yang dikhabarkan oleh Allah, demikian pula para nabi-nabinya, adalah datangnya Yaumul Qiyamah sebagai hari hisab, perhitungan dari semua amalan-amalan yang diamalkan oleh umat manusia. Mereka orang-orang kafir tidak meyakini adanya Yaumul Qiyamah tersebut. Dan Allah sebutkan pada penggalan ayat yang berikutnya tentang rincian adab yang Allah timpakan kepada masing-masingnya. Allah mulai penyebutan dengan kaum Samud. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهُلِّكُ بِالطَّاغِيَةِ. Adapun Samud, maka mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan at-taghiyah. Nanti akan disebutkan tafsir dari makna at-taghiyah adalah as-sayhah, suara yang menggelegar yang demikian dahsyat. Adapun kaum 'Ad, fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Mereka dibinasakan dengan angin yang demikian dahsyat, yang terus-menerus tidak terputus menimpa mereka. Allah bertegas pada ayat yang berikutnya, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Maka kami timpakan kepada kaum 'Ad angin tersebut, yang mana angin tersebut memporak-porandakan mereka seluruhnya selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus tidak berhenti. Fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fa hal tara lahum min baqiyah. Maka kau melihat kaum itu dalam keadaan sar'a. Dalam keadaan sar'a. Terletak. Terbaring. Mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka adalah seperti batang pohon kurma yang sudah lapuk. A'jazu nakhlin khawiyah. Seperti batang pohon kurma yang sudah lapuk. Mungkin yang mirip dengan pohon kurma ya pohon kelapa atau sagu. Kalau misal pohon itu sudah lapuk, sudah jabuk, yang sudah keropos pada bagian tengahnya, apabila jatuh ke permukaan tanah yang keras, maka akan hancur. Akan hancur. Artinya keadaan kaum Ad yang Allah binasakan dan Allah timpakan kepada mereka angin yang demikian dahsyat, memporak-porandakan kampungnya berikut orang-orangnya, penghuninya, dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari secara terus menerus. Di sebagian-sebagian dari kalangan mereka, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya angin tersebut di samping memporak-porandakan bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal mereka, penghuni-penghuninya juga terangkat. Terangkat ke awan-awan, lalu kemudian dijatuhkan dengan keras oleh angin tersebut. Wal'iyadzubillah. Bisa kita bayangkan keadaan manusia apabila diangkat ke tempat yang jauh kemudian dijatuhkan, maka akan hancur. Seseorang yang jatuh dari tempat yang tinggi saja ini bisa hancur tubuhnya. Bisa hancur tubuhnya. Ini dengan satu kali jatuh. Apalagi jatuhnya mereka berkali-kali, ya kan? Seperti angin yang memporak-porandakan sesuatu, maka di samping jatuh terangkat lagi, jatuh terangkat lagi, demikian seterusnya. Wal'iyadzubillah. Fahal tara lahum min baqiyah? Apakah engkau melihat ada di antara mereka yang masih tersisa? Seluruhnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Padahal kedua kaum ini adalah dua kaum yang memiliki kekuatan yang demikian luar biasa. Yang Allah sebutkan sebagian mereka di dalam salah satu ayatnya yang mulia, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat yang sebelumnya apa itu? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu yang sebelumnya apa itu? Dalam surat Al-Balad. Naam, wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Itu kan betul lah. Wa fir'aun alladzi autad. Bukan itu kali. Wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Terus? Iya, sebelumnya apa? allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad. Yang Allah tidak pernah menciptakan orang yang semisal mereka di permukaan dunia ini. Dari sisi postur tubuhnya, dari sisi kekuatannya, sehingga dengan kekuatan mereka, mereka bisa memahat gunung-gunung yang tertinggi, yang tinggi. Dari gunung-gunung bebatuan yang demikian keras, mereka memahatnya menjadi rumah-rumah mereka. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bahkan dengan sombongnya mereka menyatakan, man ashaddu minna quwwah. Siapakah di antara kami ini yang lebih kuat? Dari sisi kekuatan mereka dimuliakan. Kemahiran Allah berikan kepada mereka satu kemahiran yang tidak Allah berikan kepada umat selainnya. Namun ternyata bersamaan dengan ini mereka menjadi satu umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga tatkala mereka menyatakan man ashaddu minna quwwah, siapakah di antara kami ini yang lebih kuat? Allah bantah yang berikutnya, awalam tidakkah mereka mengetahui annallaha huwa ashaddu minhu quwwah? Huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dibandingkan mereka. Yang maha kuat, quwiyun. Namun syadidul iqab, maha keras pula siksaannya, wal iyadzu billah. Di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, Allah kisahkan bahwasanya angin itu tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Bahwasanya angin itu tatkala Allah timpakan kepada kaum 'Ad maka angin itu membinasakan segala sesuatu yang ada, sehingga tidaklah engkau melihat tersisa dari mereka kecuali puing-puing rumahnya. Wal'iyadz billah. Disebutkan tafsirnya, فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها. Adapun kaum Thamud, yaitu kaumnya Nabi Saleh alaihi as-salatu wassalam, yang Allah utus Nabi Saleh alaihi as-salatu wassalam di tengah-tengah mereka untuk kemudian mengingatkan kepada mereka tentang hak Allah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda kebenaran Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya an-naqah, satu unta betina yang besar, yang mana unta itu ada adalah sebagai permintaan kaumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana benar beliau adalah seorang nabi, agar memunculkan jadi dari satu tempat gunung batu yang demikian besar yang ada di kampungnya unta yang besar dengan sifat-sifat yang telah mereka tentukan. Tatkala Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkupi permintaan mereka, keluar unta tersebut, ternyata mereka tidak jujur dari apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadhihi naqatullahi wa suqiyaha. Ini adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Unta itu dinisbatkan kepada Allah karena sebagai satu kemuliaan karena adanya unta itu adalah sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa melalui proses peranakan dari kecil sampai besar. Wa suqiyaha, demikian pula tempat minumnya. Saking besarnya unta Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam membagi antara sumur, satu-satunya sumur yang dimiliki oleh kaumnya dengan untanya. La syirbun wa lakum syirbun yaumun ma'lum. Unta itu memiliki waktu untuk kemudian dia meminum dari sumur kalian, adapun kalian memiliki waktu yang ditentukan pula kapan kalian dibolehkan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Disebutkan oleh mereka para ulama ahli tafsir bahwasanya unta Nabiullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminum air sumur kaumnya, maka kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari air susunya unta Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana datang hari yang sebelum yang setelahnya, maka mereka mengambil air itu dari sumur tersebut. Namun kenyataannya mereka ingkar. Tatkala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada mereka, la tamassuha bisu'in fayakhudhahum 'adzabun qarib. Jangan kalian sentuh unta itu dengan satu kejelekan, bila mana kalian menyentuhnya maka kalian akan tertimpa azab yang demikian dekat. Maka falhasil mereka mengutus seseorang yang paling celaka di antara mereka, idzim ba'atha ashqaha. Tatkala mereka mengutus salah seorang yang paling sengsara, yang paling celaka di antara mereka, yang ditugaskan untuk kemudian menyembelihnya, wal iyadz billah. Tatkala disembelih unta Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu mengatakan kepada mereka, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Silahkan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian, namun kesenangan-kesenangan kalian tersebut hanya kalian rasakan selama 3 hari saja. 3 ayyam. Wal'iyadz billah. Setelah 3 hari tersebut, maka turunlah azab yang demikian dahsyat, yang menghancurkan serta membinasakan mereka seluruhnya. Wal'iyadz billah. Fa'uhliku bisoyhatil azimah. Mereka dibinasakan dengan suara yang demikian besar, demikian keras. Allati jawazatil haddu fi syiddatiha. Yang melampaui batas dari sisi kedahsyatan bunyi dari suara tersebut. Ini kaum Tsamud. Wa amma 'adun, adabun qaum 'ad, fa uhliku bi rihin baridatin shadidil hubub. Mereka dibinasakan dengan angin yang demikian dingin dan sangat dahsyat tiupannya. Bi rihin baridatin shadidil hubub. Diceritakan di dalam surah Al-Ahqaf tatkala datang angin tersebut, maka kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira. Karena mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah angin yang pada hakikatnya adalah azab. Karena sebelum munculnya angin itu, sebagian dari kalangan mereka ahli tafsir menyebutkan bahwasanya kaum 'ad ditimpakan bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan, tidak ada hujan. Sehingga tatkala mereka melihat di salah satu lembah dari lembah-lembah mereka adanya awan yang hitam, maka mereka gembira. Mereka menyangka itu adalah awan yang berisikan air hujan yang mereka nantikan selama ini. Falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim, apa itu? Qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Tatkala mereka melihat awan yang datang dari celah-celah awdiyatihim, lembah-lembah mereka, maka mereka gembira menyambutnya. Mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang memberikan kepada kami itu hujan. Ini adalah awan yang kita nanti, yang akan membasahi tanaman-tanaman kami, demikian pula tanahnya. Namun Allah sebutkan, bal huwa masta'jalatum bih, bahkan angin itu, bahkan itu adalah suatu azab yang kalian meminta kepada Nabi kalian untuk kemudian disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu angin yang di dalamnya ada azab yang dahsyat. Wal iyaz billah. Sehingga dengan ini ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, terkadang azab Allah Subhanahu wa taala itu muncul dalam keadaan tidak ada persiapan pada diri seorang hamba. Terkadang yang namanya azab itu muncul dalam keadaan dia tidak punya persiapan untuk kemudian menyambutnya. Atau seringnya pada sebagian keadaan azab itu muncul dalam kondisi kebanyakan umat manusia itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dua waktu yang kebanyakan umat manusia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada dua waktu itu muncul adanya azab, yaitu waktu duha, waktu pagi hari, di mana aktivitas seseorang di pagi hari itu kebanyakannya mungkin sedang persiapan untuk bekerja, sebagiannya mungkin sedang tertidur, sebagiannya mungkin sedang bercengkrama, makan dan yang semisalnya. Tidak ada kesiapan untuk kemudian berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di waktu al-lail, di waktu malam, yang kebanyakan mereka adalah tertidur pulas, sebagiannya terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk satu negeri mereka merasa aman dari azab Allah apabila datang kepada mereka azab tersebut di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari azab Allah tatkala datang kepada mereka azab tersebut di waktu malam harinya dalam keadaan mereka itu tertidur? Sehingga seorang muslim disyariatkan untuk kemudian senantiasa memiliki perasaan tidak ada rasa di dalam hatinya itu aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa berupaya untuk kemudian bersegera bertobat, senantiasa berupaya untuk kemudian bersegera di dalam beramal, tidak menunda-nundanya. Wal iyadz billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan bila mana kita melihat sebagian dari kejadian yang terjadi di beberapa belahan dunia berupa musibah, ini ada kemiripan dengan apa yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, seperti kejadian tsunami, kejadiannya di pagi hari. Dari berita-berita yang kita dengarkan, sebelum terjadi tsunami itu, masyarakat melihat bahwasanya air laut itu menyurut. Demikian jauh. Dan mereka melihat ikan-ikan yang ada di permukaan air laut, karena airnya itu sudah surut, dalam keadaan tergeletak. Dan seperti layaknya ikan yang ada di daratan, dia bergerak-gerak. Maka bersukacitalah masyarakat-masyarakat yang ada di pesisir pantai itu untuk kemudian mengambil ikan-ikan yang mereka lihat. Berbondong-bondong katanya mereka keluar ingin mengambil ikan-ikan tersebut. Mereka tidak tahu ternyata di belakangnya ada gelombang air laut yang demikian dahsyat, demikian tinggi. Wal'iyadzubillah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam berawal dari kisah kaum 'Ad menganjurkan kepada seorang muslim tatkala melihat adanya angin yang bertiup untuk kemudian meminta doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, saya meminta kebaikan dari angin itu, angin tersebut, dan kebaikan dari yang dibawanya. Saya berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Kemudian disebutkan tafsirnya, sallatahallahu alaihim sab'a layal. Allah timpakan angin itu kepada mereka selama sab'a layal, 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin, dan selama 8 hari, husuman artinya adalah mutatabi'ah, secara terus menerus, tiada henti, tidak terputus. La tafturu wa la tanqati', tidak taftur, yakni tidak apa namanya berubah dari sisi kedahsyatannya, yang semula dahsyat menjadi merendah, merendah dan merendah. Wa la tanqati', tidak pula terputus. La tafturu wa la tanqati', menunjukkan kedahsyatan angin tersebut di hari yang pertama sampai hari yang ketujuh itu sama dan terus menerus, tidak ada istirahatnya. Wal iyadzubillah. Kalau misalnya ada angin yang seperti ini satu hari saja, bisa kita bayangkan ya seperti apa tempat tinggal manusia. Tentu akan porak-poranda, akan hancur semua yang ada di dalamnya. Apalagi demikian terus menerus terkena kepada mereka selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari 8 malam. Fatara alqauma fi tilka layali alayyam wal ayyam mauta ka'annahum usud nakhlin kharibatin mutaakilatil ajwaf. Apabila engkau menyaksikan mereka, maka engkau akan menyaksikan kaum tersebut selama malam-malam harinya dan hari-hari yang angin itu memporak-porandakan diri mereka dan rumah-rumahnya. Engkau melihat mereka dalam keadaan mauta, mati, menjadi bangkai. tergeletak. Ka'annahum usulu nakhlin kharibatin muta'akilatil ajwaf. Seakan-akan mereka itu seperti usulu nakhlin, batang kurma yang lapuk, yang sudah termakan bagian tengahnya, yang sudah dimakan belalang bagian tengahnya, sudah kopong, sudah rapuh. Tatkala jatuh maka akan hancur. Wal'iyadzu billah. Ini menunjukkan bahwasanya angin tersebut tidak hanya memporak-porandakan kampung halaman mereka, bahkan diri-diri mereka menjadi hancur. Disebabkan karena dahsyatnya angin tersebut. Fa'al taro liha'ula'il qawm nafsun baqiyatun duna halak. Apakah kau melihat kaum ini ada satu jiwa pun yang masih hidup dan tidak mengalami kebinasaan? Jawabannya tidak. Allah mengazab mereka seluruhnya kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sebagaimana pula sebelumnya Allah selamatkan Nabiullah Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya, itu diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-musabab kenapa mereka dibinasakan dengan cara yang demikian mengerikan, dengan kisah yang demikian tragis, adalah seperti yang Allah sebutkan pada awal ayat, disebabkan karena mereka mendustakan Al-Qari'ah, mendustakan Yaumul Qiyamah. Apabila seorang mendustakan Yaumul Hisab, mendustakan Yaumul Qiyamah, maka tidak ada motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya mereka hidup di alam dunia adalah sudah kekal abadi. Hidupnya mereka yang hakiki adalah hidupnya mereka di alam dunia, tidak akan dibangkitkan, tidak akan dihisab, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, tidak akan masuk ke dalam an-nar. Mereka mendustakan janji-janji tersebut. Wal'iyadzu billah. Apabila janji Allah Subhanahu wa ta'ala mereka dustakan, berita Allah mereka ingkari, terlebih lagi berita atau perkataan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa kisah tersebut tergambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah syadidul iqab. Maha dahsyat azabnya. Di samping Allah adalah zat yang maha rahim, yang maha rahman, yang maha rahim. Terjadi perbedaan antara sifat rahman dan sifat rahim. Kalau sifatul Rahman seperti yang disebutkan dalam surah, dalam bacaan Al-Basmalah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sifatul Rahman, maknanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang terkena sifat maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahman. Adapun Rahim, sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah berikan kepada seorang mukmin. Sehingga disebutkan di dalam salah satu ayatnya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang beriman adalah zat yang maha rahim. Bukan Allah sebutkan dengan lafaz Rahmanan. hidupnya orang-orang kafir di alam dunia adalah berdasarkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup, mereka mendapatkan rezeki. Mereka kufur, namun ternyata mereka diberi rezeki. Mereka tidak beriman, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Namun tidak Allah biarkan mereka hidup sengsara di alam dunia. Mereka bekerja, mendapatkan rezeki, mendapatkan minum, dan yang semisalnya. Ini karena sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifatul rahim ini khusus Allah berikan kepada seorang mukmin, yang tidak Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir yang dari sisi zatnya tentulah melebihi sifat kecintaan Allah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ الْعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Katakanlah, siapakah yang mengatakan bahwasanya Allah itu telah mengharamkan rizki kehidupan dunia yang Allah keluarkan rezeki-rezeki tersebut dan bisa dinikmati oleh hamba-hambanya, kemudian Allah haramkan rezeki itu kepada mereka orang-orang yang beriman. Adanya anggapan dari mereka orang-orang kafir bahwasanya rezeki dunia hanya untuk mereka saja. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang kafir melihat bahwasanya seorang mukmin dengan imannya sengsara. Mereka melihat seorang mukmin dengan imannya dari sisi rezekinya itu lebih sedikit dibandingkan rezekinya orang kafir. Sehingga mereka punya penilaian rezeki dunia itu Allah berikan kepada mereka saja, bukan orang mukmin. Allah sebutkan pada ayat tersebut, "Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah." Katakanlah, sesungguhnya rezeki-rezeki itu akan didapatkan oleh seorang mukmin di alam dunia mereka. Dan secara khusus, hanya Allah berikan secara khusus untuk mereka saja pada yaumul qiyamah. Artinya di alam dunia, rezeki itu Allah berikan kepada seorang mukmin, juga Allah berikan kepada seorang yang kafir. Adapun rizki yang Allah berikan kepada seorang mukmin pada yaumul qiyamah hanya akan dirasakan oleh mereka saja, karena seorang yang kafir akan merasakan azab, akan merasakan kesengsaraan, wal'iyadzu billah. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.